Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat para hadirin hadirat saudara saudari adik-adik dan juga anak-anakku sekalian hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar setia Radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga tidak lupa saudara-saudari dimanapun Anda berada yang ikut menyimak kajian ini melalui Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah taala kita akan mengkaji pembahasan dosa-dosa besar, dan kita masih berada di dosa besar yang kedua, yaitu dosa pembunuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah pembunuhan yang lebih spesifik, lebih khusus, dan pembunuhan yang sangat keji, yaitu membunuh seseorang yang membunuh anaknya sendiri. Seorang yang membunuh anaknya sendiri. Kita ketahui bahwa anak itu adalah thamratul fuad, buah hati bagi setiap orang. Itu bukan bahasa romantis, melainkan bahasa syar'i. Jadi bukan hanya sekedar romantisme. Thamratul fuad, thamrah itu buah, fuad itu hati. Buah hati. Jadi dikenal dalam bahasa kita buah hati. Sekali lagi ini bukan bahasa romantisme, tapi ini adalah bahasa syar'i. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladu al-abdi." Apabila salah seorang anak dari hamba, itu dari seorang manusia, meninggal dunia, fayaqulullahu limalaikatihi, apabila anak dari seseorang meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, "Qabattum walada abdi," wahai para malaikatku, kalian telah mencabut nyawa seorang anak dari hambaku. Fayaqulu atau fayaqulun, maka para malaikat pun mengatakan, "Na'am." Fayaqulullah, maka Allah pun kemudian berfirman, "Qabattum Tamrata fuadi abdi, benarkah kalian telah mencabut buah hati dari hambaku? Ini bahasa syar'i. Jadi langsung diucapkan oleh siapa? Allah Ta'ala. Qabattum thamrata fuadihi atau fuadil abdi, benarkah kalian sudah mencabut buah hati hambaku? Fayaqulun, maka para malaikat pun mengatakan, na'am, benar wahai Allah. Ini bukan berarti Allah tidak mengetahui, tapi Allah akan menyampaikan sesuatu. Fayaqulullah, maka Allah pun berkata, madza qala abdi. Ketika kalian cabut nyawa anaknya, apa yang dikatakan oleh hambaku? Ketika kalian ambil buah hatinya, apa yang dikatakan oleh hambaku? Fayaqulun, maka para malaikat pun mengatakan, hamidaka wastarja'a. Ya Allah, hambamu senantiasa memujimu dan mengucapkan istirja', yaitu ucapan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mau ditambah sesuai sunnah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu yang diucapkan hamba Allah menurut keterangan para malaikat. Dan ini tentu tidak semua hamba. Ini hamba-hamba yang istimewa. Nyawa anaknya diambil, buah hatinya diambil, tapi dia tetap memuji Allah dan sadar bahwa segala sesuatu adalah miliknya Allah. Dan dia meminta ganti yang terbaik kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Fayaqulullah, maka Allah pun berfirman, ubnu lahu baitan fil jannah. Bangunlah baginya sebuah rumah di dalam surga. Wasammuhu baital hamdi. Dan berilah nama rumah itu sebagai rumah orang-orang yang pandai memuji Allah. Di dalam kondisi yang menyedihkan, buah hatinya diambil, dia masih memuji Allah. Ini istimewa sekali. Ya. Apakah harus dengan alhamdulillah? Bisa dengan ungkapan lain seperti ketika kita tertimpa musibah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Yakni yang terbayang di depannya adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar kehilangan anak. Maka kita kembali, hadis ini hasan, dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Kembali pada pembahasan bahwa anak itu adalah thamratul fuad, buah hati. Maka seseorang yang sampai tega menghilangkan nyawa anaknya, berarti orang tersebut telah melakukan sebuah penyimpangan dari fitrah yang lurus, alias dia telah melakukan kekejian yang sangat luar biasa. Fitrahnya seorang cinta anak, tapi orang ini waliyadzu billah membunuhnya. Nanti insyaallah taala akan kita bahas bahwa di antara sahabat itu ada yang membunuh anak perempuannya bukan hanya sekali, berkali-kali. Jadi dia punya anak perempuan, dibunuh, punya lagi, dibunuh lagi. itu di masa jahiliyah sebelum masuk ke dalam agama Islam. Tentu setelah masuk agama Islam, Allah akan mengampuninya. Tapi masih ada konsekuensinya yang nanti akan disampaikan dalam hadis yang mungkin kalau sampai pada saatnya akan saya sampaikan insyaallah ta'ala. Konsekuensinya adalah membayar kafarah. Madhabnya Al-Imam Ibnu Katsir. Dalam hal ini beliau menyebutkan dalam tafsirnya tetap ada denda bagi orang yang membunuh anaknya dulu ketika masa jahiliyah. Baik. Itu sekilas tentang bahwa anak itu adalah betul-betul buah hati. Dan bukan hanya sekedar romantisme. Itu adalah bahasa yang syar'i. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat yang dinukil oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibnu Qudam, mohon maaf. Al-Hafidh Abdul Muhammad Al-Imam Al-Dhahabi, mohon maaf. Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitab beliau Al-Kabair. Yaitu surat At-Takwir ayat 8-9. Ya. Ayat ini dinukil oleh Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitab beliau Al-Kabair. Yaitu firman Allah Ta'ala, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, yang artinya kurang lebih, dan apabila al-maw'udah itu artinya adalah bayi-bayi perempuan yang ditanam hidup-hidup. Ya. Ini dufinu atau dufinat ahya'a. Dikubur dalam kondisi hidup-hidup. Sebagian ulama mengatakan sama saja, apakah dikubur hidup-hidup ataukah dikubur setelah dibunuh. Intinya adalah pembunuhan dengan cara apapun. Apabila jazakallah khairan, apabila sang bayi perempuan atau anak perempuan dikubur hidup-hidup, akan ditanya, biayyi dzambin qutilat, karena dosa apa mereka dibunuh. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ini faedah, ya, bahwa kezaliman itu tidak akan dibiarkan. Fa idza su'ilal madzlum, bayi perempuan yang dibunuh itu yang mendolimi, apa yang didolimi? Yang didolimi. Bayi perempuan adalah yang didolimi. Fa'idha su'ilal madhlum, apabila yang didolimi saja ditanya. Yang didolimi ditanya. Fama balud zalim, maka bagaimana pula yang mendzalimi? Lebih dahsyat. Sebuah kejahatan ketika diinterogasi tanpa saksi, hasilnya masih bisa pelintat, pelintut, menghindar sana, menghindar sini. Tapi kalau langsung dihadirkan objek kejahatannya yang dia kira sudah tidak bisa bersaksi, ternyata masih bisa bersaksi. Tentu ini lebih menakutkan. Karena kesalahannya akan bisa dibuktikan 100%. Seperti dulu cerita dosen kami di Madinah tentang seorang yang berusaha meruda paksa. Meruda paksa anak perempuan penggembala kambing. Kemudian setelah diruda paksa, dilukai dan diusahakan untuk dibunuh. Dan dia kira sudah mati. Dia mengira sudah mati. Ternyata Allah takdirkan anak itu masih hidup. Akhirnya dia apa? Pulang minta bantuan. Diobati. Akhirnya ditanya tentang sebab perkara yang menimpa dia. Kata dia, akhirnya Fulan bin Fulan telah menganiaya saya dan sebelumnya telah meruda paksa saya. Hanya ditangkapnya orang tersebut. Ditangkaplah orang tersebut. Bukan ini, mohon maaf. Ini bukan kata Syekh, bukan kata guru kami. Ini adalah berita yang langsung kami dengar. Dari peristiwa dipenggalnya seseorang di hadapan kita. Satu, kita menyaksikan prosesi pemenggalan hukuman mati dengan mata kita. Kita dengar dengan telinga kita. Dan berita yang ada adalah seperti itu tadi. Pengakuan akhirnya terbukti. Dan yang membunuh juga mengaku. Nah, wanita anak perempuannya tadi selamat. Akhirnya si pelaku kejahatan ditegakkan kepadanya hukum had. Ya, karena sudah melakukan kerusakan di muka bumi. Dipisahkan antara kepala dan badannya. Dan itu kita saksikan di hari Jumat pagi. Tahun pertama kami datang ke kota Madinah. Saksinya adalah syahid bahwa sebuah dosa, sebuah kejahatan, kalau di situ ada saksi yang bersaksi, bahkan saksi itu betul-betul saksi yang mengalami, maka akan lebih menakutkan bagi pelakunya. Seperti halnya ini, bayi-bayi wanita yang dia kira tidak bisa apa-apa, begitu dikubur selesai masalah menurut dia, ternyata Allah bangkitkan. Dan kelak akan ditanya, kenapa kalian dibunuh? Itu di hadapan para pembunuh. Ini untuk menambah rasa takut pada pelaku pembunuhan tersebut. Kalau sang terbunuh saja ditanya, maka tentu yang membunuh, yang memendam dia hidup-hidup, entah dipendam dalam keadaan hidup ataupun dipendam setelah dibunuh, maka tentu pasti ditanya dan diusut sampai tuntas. Maka ayat ini adalah sebuah ayat yang sangat mengerikan, bahwa dosa pembunuhan tidak akan dibiarkan begitu saja. Urusan pertama, urusan darah pada hari kiamat. Allahul musta'an. Ayat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, menggambarkan bahwa di zaman jahiliyah ada sebuah kebiasaan yang sangat mengerikan, yaitu membunuh anak-anak perempuan mereka. Ada beberapa alasan mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Katsir, terkadang juga anak laki-laki mereka. Jadi alasannya itu macam-macam. Di antara alasan yang disebutkan adalah sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 31. Al-Isra ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقَ. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut fakir, takut miskin. Jadi dulu orang-orang jahiliyah di antara alasan pembunuhannya adalah takut kelahiran anaknya itu menyebabkan kemiskinan. Jadi takut kalau anaknya menghabiskan harta mereka, sehingga mereka bunuh. Ini alasan yang pertama, takut miskin. Ini berlaku entah laki-laki yang dibunuh, karena takut miskin itu sama saja dari laki-laki atau perempuan, terlebih perempuan. Karena mereka beranggapan perempuan tidak bisa ngapa-ngapa. Allahul musta'an. Bisanya kalau menurut mereka, beda dengan kita ya kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bisanya ngerepoti saja. Perang enggak bisa. Suruh kerja enggak bisa. Jadi serba merepotkan. Menurut siapa? Orang jahiliyah. Kita tidak. Alhamdulillah. Ya. Disuruh perang enggak bisa, suruh apa enggak bisa. Itu menurut mereka. Sehingga kalaupun tambah bayi perempuan, nambah tanggungan. Allahul musta'an. Yang laki-laki juga demikian. Semakin banyak anak, dikhawatirkan hartanya semakin berkurang. Maka Allah membalas anggapan mereka bahwa anak itu menyebabkan miskin. Kata Allah Ta'ala, nahnu narzukuhum iyakum. Tak usah berpikiran seperti itu. Kami, kata Allah Ta'ala, yang akan memberi rizki, menanggung rizki mereka dan juga kalian. Tugas kalian terima amanah. Urusan rizki, kami yang akan nanggung. Subhanallah. Dan itu betul. Terbukti dari sejak lahir, bahkan mungkin sebelum lahir. Siapa yang memberi rizki seorang janin di perut ibunya? Kita tidak mungkin menyuapi. Mangan salak, apa ya bayi ini mangan salak? Gelondongan gitu masuk ke... Nah, mungkin bayi itu mengunyah. Akhirnya Allah ciptakan alatnya, yaitu lewat apa? Pusat. Puser. Sudah Allah tanggung. Begitu keluar, siapa yang menyediakan oksigen? Siapa yang mengalirkan air susu dari kantongnya? Allah Ta'ala. Kita tidak bisa. Semuanya sudah ditanggung oleh Allah. Ini luar biasa. Maka tugas kalian, tugas kita dalam hal ini adalah menerima amanah dan mensyukurinya. Nah, orang-orang jahiliyah, karena mereka tidak beriman pada Allah, pikirannya cupet. Banyak anak semakin fakir. Akhirnya alasan mereka pertama adalah apa? Takut kefakiran. Anak-anak dibunuh. Entah laki-laki, entah perempuan. Allahul musta'an. Dan ada mungkin beberapa kejadian di zaman sekarang, orang tua bunuh diri bersama anak-anaknya. Bukan bunuh diri ya, membunuh anaknya dulu, kemudian membunuh dirinya sendiri. Karena khawatir anaknya tidak bisa apa? Makan. Jadi urusan makan. Nasallahu salamu al-afiyah. Baik, mudah-mudahan Allah mengampuni kaum muslimin yang telah berlaku salah dalam hal ini. Dan juga mengampuni kita semuanya, Allahumma amin. Alasan yang kedua, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl 58 sampai 59. Yaitu, kalau secara ringkas, alasannya adalah takut celaan. Takut apa? Celaan, jaim, ya, jaga imet, begitu. Takut celaan. Jadi menurut mereka memiliki anak perempuan itu tercela. Kalau menurut Islam, mulia. Kalau menurut mereka, tercela dan kehinaan. Sehingga tetangganya kalau tahu bahwasanya sang tetangga tahu bahwasanya tetangganya melahirkan anak perempuan, maka dia pun mengeluarkan kata-kata hinaan. Gimana kabarmu dengan si bayi perempuan itu? Gimana dengan aib yang ada di rumahmu? Allah Ustaz. Jadi sudah kayak seperti itu. Allah Ustaz. Di dalam surat An-Nahl, salah seorang dari mereka apabila mendapatkan anak perempuan, itu mukanya sudah bermuram durja. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, apabila salah seorang dari orang-orang Arab jahiliyah itu diberi keturunan perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, maka wajahnya pun menjadi muram, gelap. Wa huwa kadhim, dan dia menahan marah. Harusnya kalau kelahiran anak gimana? Wajah cerah, bergembira. Entah itu laki-laki, entah perempuan. Adapun ketika punya anak laki-laki lebih gembira, kemudian punya anak perempuan kegembiraannya kurang, tidak ada masalah seperti itu. Karena itu harapan. Saya ingin anak saya laki-laki, tidak apa-apa. Saya ingin anak saya perempuan, tidak masalah. Tapi jangan sampai murka. Kalau permohonannya tidak dikabulkan oleh Allah, murka. Ini berarti ada sisi kejahiliahan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada pilihan di dalam ayat tersebut. Di akhir dikatakan, ayumsikuhu alahunin. Dia dihadapkan dengan pilihan. Ayumsikuhu alahunin. Apakah dia terus akan mempertahankan anak perempuannya itu, tapi dalam kondisi terhina. Dirawat, tapi terhina. Tetangganya terus ngomong, gimana kehinaan di rumahmu? Gimana si dia yang ada di rumahmu? Ini sudah dilenyapkan belum? Allahu musta'an. Ini tetangga-tetangga yang sama-sama apa? Buruknya. Ya. Am yadussuhu fit turab. Atau pilihan yang kedua, langsung dibenamkan di tanah. Itu pilihan. Sehingga disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, ada dua sikap orang-orang Arab jahiliyah saat itu menghadapi anak perempuan. Sikap yang pertama adalah ketika menjelang lahiran, maka sang bapak itu sudah menyiapkan lubang. Allahul musta'an. Lubang kuburan. Ya semacam bak sampah kalau kita tempat digali. Kemudian istrinya yang akan melahirkan itu di samping lubang tersebut. Begitu sang anak lahir, kalau baru kelihatan kepalanya belum kelihatan ya, masih deg-degan. Begitu keluar kepala, langsung kelihatan apa jenis kelaminnya. Selesaikan persalinan, langsung anak itu didorong ke lubang tadi dan dikubur. Boleh dikatakan tidak sempat menghirup udara segar. Boleh dikatakan begitu. Ini luar biasa jahatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini cara yang pertama. Nanti silahkan mikir sendiri cara mana yang lebih keji. Apakah yang pertama atau yang kedua? Yang pertama tadi apa? Langsung masuk ke lubang. Yang kedua, Dia bertahan untuk memelihara anak tersebut sampai umur 5 tahun, 4 tahun. Kemudian sampai tiba saatnya, sang suami berkata kepada istri, "Hiasilah anakmu." Anaknya dihias, senang. Kayak anak-anak antum lah. Kalau mau diajak bepergian, senang apa enggak? Senang mereka. Cepet-cepet cari kudung. Ya kan? Bilang aku mau pakai rok. Aku mau pakai jubah. Aku mau bawa tas ini. Aku mau bawa itu. Senang. Seperti itu anak-anak mereka. Bergembira. Terus berjalan sementara bapaknya memendam kemarahan dalam hati. Menuju ke sebuah tempat sumur yang sudah dipersiapkan. Lubang diusap. Jadi lubangnya itu dipersiapkan. Di dalamnya ada mainan-mainan. Sampai di lubang tersebut, sang bapak bilang kepada anak, "Coba, apa itu? Di lubang itu ada apa? Lihat sana." Maka anak itu pun diturunkan ke lubang. Senang dia. Ada mainan-mainan. Begitu lagi senang-senang disebut, tersebut, maka sang anak kemudian dilempari dengan tanah. Terus. Dan tidak peduli tangisan dan teriakan sang anak. Setelah itu ditinggal pergi. Mana yang lebih bengis? Yang pertama atau yang kedua? Dua-duanya bengis. Tidak punya perasaan. Na'udzubillah min dzalik. Sementara Islam, Masya Allah. Islam itu sebaliknya. Memuliakan anak perempuan. Semakin banyak, maka kebaikan yang dijanjikan juga semakin besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih. Beliau bersabda, "Man 'ala jariyatain." Barang siapa yang memelihara dan merawat dua anak perempuan. Hatta tablugha, sampai baligh. Barang siapa yang merawat anak perempuan sampai baligh. Sampai baligh itu berarti bisa berumur 15 tahun. Atau sudah mengalami haid. Dan haid di anak-anak sekarang itu cepat. Kelas 5 kadang sudah ada yang haid. Itu sebetulnya kan kemudahan dari Allah untuk segera meraih kemuliaan. Tapi tentu belum selesai pendidikan hanya sampai apa? Haid. Terus sampai dia menikah nanti. Sudah menikah pun terkadang masih perlu nasihat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ala jariyatain hatta tablugha," barang siapa yang merawat dua anak perempuan sampai baligh. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Ja'a yaumal qiyamah," akan datang dia di hari kiamat, "ana," saya, "wa huwa," dan orang tadi yang merawat dua anak perempuan tadi, kahatain seperti dua jari ini. Dhamma isba'ahu as-sababa wal wusta. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua ini. Dekat sekali. Dhamma digabungkan, kahatain. Seperti dua jari ini. Antum bayangkan. Hanya dengan sebab merawat dua orang anak perempuan sampai balik, kita bisa mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah jika Anda dikaruniai putri. Dan Anda sayang kepada mereka dan mendidik mereka dengan baik. Jangan dilatih joget-jogetan. Jangan dilatih nyanyi-nyanyian. Latihlah senandung mereka dengan ayat-ayat Allah. Bersabarlah sedikit. Tidak lama kemudian kita akan bersama dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabar. Ustaz, anak saya laki-laki semua ya. Gimana? Dzalika fatlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berkehendak memberikan kepada si fulan anak perempuan. Berkali-kali punya anak perempuan lagi, Masya Allah. Hamil lagi, keluar lagi, perempuan lagi, Masya Allah. Dek, kayaknya yang ketujuh ini laki-laki. Keluar perempuan lagi. Tidak ada kata kecuali Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Aku semakin dekat insya Allah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus. Ada yang diberi oleh Allah laki-laki terus. Dan ada yang Allah gabungkan. Seorang itu kadang memiliki anak laki-laki dan juga anak perempuan. Dan terkadang Allah tidak berikan kedua-duanya pada seseorang. Allah takdirkan orang itu tidak memiliki keturunan. Yani mandul. Atau dengan perkara yang lain. Tapi masing-masing pasti akan diberi keutamaan. Saya pernah ketemu dengan seseorang. Sudah agak berusia. Dia dan istrinya. Pak, usia. Sekarang di mana Pak? Saya memiliki rumah ini. Rumah pendidikan. Putra Bapak berapa? Putra saya 100 lebih. Anak saya 100 lebih. Maksud Bapak? Iya, alhamdulillah Allah berikan amanah anak-anak saya melalui santri. Jadi saya tidak memiliki keturunan, tapi saya memiliki santri. Jadi dia yang merawat santrinya, mencukupi kebutuhan mereka, membangunkan tempat tinggalnya, menyiapkan gurunya, Masya Allah. Jadi Allah berikan. Maka bisa saja yang tidak memiliki keturunan, bisa dengan memperjuangkan agama Islam. Dengan hartanya, dengan tenaganya. Yang memiliki anak laki-laki, tekadkan bahwa anak laki-laki itu mereka nanti menjadi orang-orang yang soleh. Yang akan menjadi muslihun. Orang-orang yang memperbaiki lingkungan sekitarnya. Demikian juga yang memiliki anak-anak perempuan. Makanya di antara satu niat ketika nikah, yang kemarin pernah saya ajarkan di majelis ibu-ibu, adalah segera mendapatkan keturunan dan berdoa pada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan lewat pernikahan ini aku bisa melahirkan keturunan-keturunan yang soleh dan solihah, yang akan membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan memperbaiki umat ini. Ini orang ini sudah mendapatkan pahala meskipun nantinya ditakdirkan tidak mendapatkan keturunan. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi semuanya. Kembali pada masalah pembunuhan anak. Jadi ini adalah satu perkara yang tidak bisa ditoleransi. Mungkin zaman ini hal itu tidak terjadi secara persis 100%. Tapi kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, di zaman ini pun masih ada sisi-sisi kejahiliahan. Di mana terkadang seseorang itu merasa murka, tidak suka kalau kelahiran anak perempuan. Sampai kata beliau, bahkan terkadang seorang suami sampai mengancam istrinya. Kalau kau lahirkan anak perempuan lagi, tak talak. Katanya begitu. Kata seorang suami kepada istrinya. Ya wanita bisa membuat apa? Dia hanya bisa menyiapkan lahan, yang punya benih siapa? Yang punya benih itu yang laki-laki. Kalau dalam ilmu apa? Ilmu biologi, masalah keturunan ya. Kan yang ada titik ADN penentu itu kan milik laki-laki. Makanya nasab terkuat adalah nasab dari jalur laki-laki. Ibaratnya kalau perempuan itu punya XX, laki-laki punya XY. Yalah, wanita cuma terima saja benihnya. Yang menentukan, kalau memang bisa menentukan, laki-laki. Tapi laki-laki pun tidak bisa menentukan. Walaupun dia punya XY. Nah, Y-nya ini nanti yang akan pengaruh. Tapi tentu semuanya di tangan Allah. Maka kalau mau disalahkan, bukan salah perempuannya. Bukan salah istrinya. Mestinya yang salah laki-laki. Tapi dalam hal ini tidak ada yang salah. Semua adalah takdir Allah. Tinggal bagaimana menerima keputusan Allah Ta'ala. Maka di antara jahiliyah yang ada di zaman sekarang adalah kebencian seseorang kepada anak perempuan. Kemudian juga bentuk yang lain. Banyaknya anak-anak bayi dibuang di tempat sampah, di reruntuhan, di mana. Gara-gara apa? Gara-gara anak itu hasil perzinaan. Zinanya sudah dosa besar, kemudian membuang anaknya ditambah menyia-nyiakan amanah, dosa besar. Apalagi sampai derajat apa? Membunuhnya. Ini juga bentuk kejahiliahan. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, pokoknya anak itu lahir, buang. Karena merasa hina kalau sampai ketahuan lahir tanpa suami. Nah, ini juga salah satu bentuk apa? Kejahiliahan. Apakah di zaman sekarang masih ada ustadz kejahiliahan? Ada. Dalam beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyitir tentang adanya jahiliyah-jahiliyah ini, sifat-sifat perilaku jahiliyah di zaman sekarang. Di antaranya disebutkan adalah arbaun fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna. Ada empat perkara, di antaranya ada empat perkara yang merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah, tidak akan mungkin ditinggalkan. Apa itu? Al-fakhr bil ahsab. Bangga dengan keturunannya. Aku ini keturunan ini dan itu. Membanggakan. Artinya kalau dia membanggakan keturunannya, dia akan merendahkan keturunan orang lain. Maka pasangannya adalah ata'an fil ansab. Membanggakan keturunan dan mencaci, merendahkan keturunan orang-orang lain. Demikian juga al-istisqa bin nujum. Yakni menentukan hujan atau mengatakan bahwasanya hujan ini adalah karena munculnya bintang ini. Maka seorang yang beriman ketika turun hujan harusnya mengatakan kita diberi hujan karena karunia Allah. Bukan karena masuk bulan September. Bukan karena masuk bulan Desember. Enggak. Oh, sudah muncul bintang ini. Berarti itu yang menyebabkan hujan. Begitu turun hujan, mutir Nabi Fadlillah. Oh, kita ini diberi hujan karena karunia Allah. Di antaranya juga adalah an-niyahah. Niyahah itu apa? Meratapi mayit. Sehingga terkadang memukul-mukul apa? Pipinya, menjambak-jambak rambutnya, merobek-robek bajunya, mengatakan perkataan-perkataan yang tidak layak untuk dikatakan. Ini namanya meratapi mayit. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang masih ada di kalangan umat Islam zaman sekarang. Dan masih banyak lagi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari menganiaya anak perempuan. Mudah-mudahan Allah berikan karunia kepada kita anak-anak perempuan dan juga anak-anak laki-laki yang soleh dan soleha. Allah jadikan anak-anak keturunan kita dan keturunan mereka soleh dan soleha. Allahumma amin. Terus keturunan kita adalah orang-orang yang diberi kesalihan dan kesalihatan oleh Allah ta'ala. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua ketika kita tidak bisa memuliakan anak-anak kita. Allahumma amin. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, kita masih dalam masalah pembahasan dosa pembunuhan pada pembahasan dalil-dalil berikutnya insyaallah ta'ala. Adapun subjudul insyaallah kita akan menunggu pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Demikian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.